memang kudu saling pengertian. Besok supaya kakang luruh rejeki gampang. Sampian kian metu niat usaha. Besok anjing disayang lo keluarga. Tang sepisan manin coba di anjingan. Aja buru-buru metu kula masikan. Kita memang kudu saling pengertian. Besok supaya kakang luruh rejeki gampang. Sampian ingin metu niat usaha. Besok panjing du sayang lo keluarga. Kan sepisan maning coba di khawatir sayang, kakang pasti kena.